Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran sirah kita, pelajaran sejarah tentang Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dalam keadaan diridhai oleh beliau radhiyallahu anhumah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Fadailus Sahabah dengan sanad yang sahih dari Uthman, beliau mengatakan, "Tsumma istakhlafa ba'dahu ay ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Fabay'nahu fa wallahi ma 'asaituhu wa la ghashashtuhu hatta tawaffahu Allah." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yang mengambil tapuk kepemimpinan, yang diangkat menjadi pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kami membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kami membaiatnya sebagai pemimpin ketika itu. Fa wallahi, maka demi Allah, ma 'asaituhu, aku tidak pernah bermaksiat kepada Abu Bakar. Aku tidak pernah durhaka kepadanya, aku tidak pernah menentangnya dalam pemerintahannya. Wala ghashashtuhu, demikian pula aku tidak pernah menipunya dalam pemerintahannya. Hatta tawaffahu Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Ini contoh dari sahabat yang mulia, masyarul ahibbah barakallahu fikum. Tidak boleh bagi seseorang untuk bermaksiat kepada pemimpinnya. Tidak boleh bagi seseorang untuk mendurhakai pemimpinnya. Tidak boleh bagi seseorang untuk memberontak kepada pemimpinnya. Wajib bagi setiap rakyat untuk taat kepada pemimpinnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin untuk menaati pemerintahnya. Perhatikan contoh dari sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak pernah bermaksiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tidak bermaksiat dengan terang-terangan, tidak menipunya, tidak pula menggibahinya, tidak pula menjelaskan kejelekan-kejelekan aib-aibnya di mimbar-mimbar sebagaimana yang dilakukan oleh mereka, kaum khawarij, kaum teroris yang menjelek-jelekkan pemerintah, yang memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintah. Tidak demikian petunjuk para sahabat. Mereka tidak bermaksiat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikian petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. 'Alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'atu fi ma ahabba wa fi ma kariha. Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya pada perkara yang dia benci dan pada perkara yang tidak dia benci, pada perkara yang dia sukai dengan perintah itu dan pada perkara yang tidak dia sukai dengan perintah itu, apapun bentuknya, selama itu diperintahkan oleh pemerintah maka wajib untuk ditaati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang dia benci, mungkin seperti dia pakai helm, tidak suka dia kalau pakai helm, tetapi ini diperintahkan oleh pemerintah, pakai helm. Barakallahu fikum. Wajib untuk taat pada perkara yang dia tidak sukai dan perkara yang dia sukai. Barakallahu fikum. Selama itu perkara yang mubah, boleh, tidak melanggar syariat, wajib bagi kita untuk mentaati. Jangan sekali-kali kita mengatakan ini bukan bagian agama. Tidak mesti kita wajib. Tidak wajib kita menaatinya. Ini bukan bagian agama. Barakallahu fikum. Pakai helm itu enggak ada dalilnya. Mana ada dalilnya? Mana ada dalil pakai helm? Enggak ada dalil pakai helm. Barakallahu fikum. Ya akhi, barakallahu fik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alal mar'i as-sam'u wat-tha'atu fi ma ahabba wa fi ma kariha." Wajib bagi seorang muslim untuk taat pada pemerintahnya pada perkara yang dia sukai dan yang tidak dia sukai. Pakai masker keluar di suasana seperti ini, suasana sedang masa-masa wabah, kita mendapat musibah negara kita, diperintahkan oleh pemerintah kita kalau keluar pakai masker. Jangan pula mengatakan, mana dalilnya pakai masker kalau keluar? Enggak ada dalilnya pakai masker keluar, berarti kita tidak usah pakai masker. Karena itu bukan bagian dari agama. La ilaha illallah. Yang seperti ini, sungguh orang yang seperti ini perlu belajar. Perlu diajari. Kalau dia tidak mengerti Islam, belajar. Kalau dia mengikuti hawa nafsu, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa fi ma kariha." Wajib untuk taat yang dia sukai dan yang tidak dia sukai. Barakallahu fikum. Wajib kita untuk taat pada pemerintah. Wajib kita untuk mengikuti himbauan mereka. Perhatikan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, "Ma asaituhu, aku tidak pernah bermaksiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wala ghashashtuhu, aku tidak pernah menipunya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illa an yu'mar bima'siyatin, kecuali kalau dia diperintahkan bermaksiat. Fala sam'a wala ta'ata, maka tidak taat, tidak mendengar." Artinya kalau diperintahkan bermaksiat baru kita tidak mengikuti. Baru kita tidak mengikuti dan tidak boleh kita melakukan pemberontakan. Tidak boleh kita memprovokasi umat untuk benci kepada pemimpin. Ketika diperintahkan bermaksiat, jangan dituruti. Barakallahu fikum. Dan tidak boleh bermaksiat. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Muslimin, barakallahu fikum. Karena hal itu dilarang di dalam Islam. Perhatikan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, contoh dari para sahabat. Mereka sangat taat kepada pemimpin. Oleh karena itu, ma'syaron ahibbah, barakallahu fikum, tatkala menginginkan baiknya suatu rakyat, baiknya suatu negara, maka hendaknya rakyatnya baik. Maka insyaAllah pemimpinnya baik. Tatkala rakyatnya berupaya untuk kemaslahatan dalam keluarga, dalam bertetangga, semuanya berupaya untuk baik, ingin berubah semuanya, maka yang demikian ini akan membuahkan hasil. Mereka akan dikaruniai pemimpin yang baik, pemerintah yang baik. Jika ingin pemimpin yang baik, jika ingin pemerintahnya baik, maka rakyatnya harus baik. Makanya rakyatnya harus berubah. Barakallahu fikum. Perhatikan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sangat taat kepada pemimpin, sangat taat kepada pemerintah mereka. Lihat siapa yang Allah jadikan pemimpin mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Pemimpin mereka luar biasa, subhanallah. Itu disebabkan rakyatnya taat, tidak memberontak kepada pemimpin. Wa ala kulli hal, ma'syarul ahibba, barakallahu fikum, tidak boleh bermaksiat kepada pemimpin. Tidak boleh bermaksiat kepada pemerintah. Tidak boleh menipu pemerintah. Tidak boleh menjelaskan kejelekan-kejelekan, aib-aib mereka di muka umum. Tidak boleh memprovokasi masyarakat untuk membenci pemerintah. Hal ini tidak dicontohkan di dalam Islam, bahkan Islam melarang yang demikian itu. Perhatikan Uthman bin Affan di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah bermaksiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kehidupan Uthman bin Affan di khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan di dalam Tarikh At-Tabari jilid yang kedua 381. Kana Uthman radhiyallahu anhu mulaziman li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi khilafatihi. Dahulu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengikuti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kekhilafahannya, dalam kepemerintahannya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yastasyiruhu, dan Umar bermusyawarah dengan Uthman, kama yastasyiru baki ashabihi radhiyallahu anhum, sebagaimana pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermusyawarah kepada sahabat-sahabat yang lain. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, Kana Utsman radhiyallahu anhu yud'a fi imarati Umar radhiyallahu anhu radifan. Dahulu Utsman di pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipanggil dengan sebutan radif. Qalu, orang-orang Arab ketika menyebut radif maknanya adalah ar-rajulul ladzi ba'da ar-rajul, seseorang setelah seseorang. Wal Arab taqulu lirajul alladhi yarjunahu ba'da ra'isihim, yang dimaksud adalah wakil, ya, menjadi wakil, yakni setelah pemimpin. Ini radif namanya. Barakallahu fikum. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam I'lamul Muwaqqi'in jilid yang ke-6 196, kanatil mas'alatu tanzilu bi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa istashiru laha man hadara min as-sahabah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala terjadi permasalahan, Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah kepada para sahabat yang ada. Wa rubbama jama'ahum, terkadang beliau mengumpulkan mereka semua, wasyawarahum, dan bermusyawarah kepada mereka semua. Hatta kana yushawiru Ibnu Abbasin radhiyallahu anhum. Sampai kadang beliau bermusyawarah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wa huwa idzaka ahdatsal qaumi sinnan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika itu sahabat yang paling kecil, usianya paling muda. Namun beliau diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Li ilmihi, karena ilmunya. Karena ilmunya, tidak pandang usianya berapa, tetapi kalau dia memiliki ilmu kekokohan, maka dipanggil untuk bermusyawarah, walaupun dia masih muda ketika itu. Barakallahu fikum. Wa kana yushawiru Aliyan wa Uthman wa Talhah wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa ghairahum radhiyallahu anhum ajma'in. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga bermusyawarah dengan Ali, Uthman, Talhah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan selain mereka radhiyallahu anhum ajma'in, dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Terjadi suatu kisah di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Uthman bin Affan. Rawal Imamu Ahmad fi musnadihi bi sanadin hasan an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Al-Imamu Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau mengatakan, marartu bi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu fil masjid. Aku melewati, berpapasan dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di masjid. Fasallamtu alaihi, aku ucapkan salam kepada beliau. Famala'a 'ainaihi minni, beliau pun melihatku. Tsumma lam yarudda alayya salam, kemudian beliau tidak menjawab salamku. Fa'ataitu amirul mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu Umar bin Khattab. Maka aku datangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Fakultu, aku katakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hal hadatsa fil Islami syai'un, apakah telah terjadi dalam Islam sesuatu, ada hukum baru marataini? Qala la, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tidak. Wa madza, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Kultu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, la, illa anni marartu bi Uthman anifan, aku tadi berpapasan dengan Uthman fil masjid, di masjid. Fasallamtu alaihi, aku ucapkan salam kepadanya. Famala'a 'ainaihi minni, beliau pun melihatku. Tsumma lam yarudda alayya salam, kemudian tidak menjawab salamku. Qala, maka fa arsala Umar ila Uthman fada'ahu, Umar mengutus seseorang untuk menemui Uthman, supaya menemui Umar, dipanggil Uthman oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikala itu yang menjadi pemimpin di sana. Faqala, maka datanglah Uthman bin Affan menemui Umar bin Khattab, dan di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ma mana'aka an la takuna radatta ala akhika salam, wahai Uthman, apa yang membuat engkau tidak menjawab salam saudaramu? Saudaramu mengucapkan salam kepadamu, kemudian engkau hanya melihatnya, walam yurudda alaihi salam, engkau tidak menjawab salamnya. Qala Uthman, maka Uthman mengatakan, ma fa'alt, aku tidak lakukan seperti itu. Qala Sa'ad, qultu bala, Sa'ad mengatakan, iya, engkau melakukannya. Qala hatta halafa wa halaftu, kata Sa'ad, sampai Uthman bersumpah, wallahi, aku pun bersumpah, wallahi. Qala, kemudian Uthman mengingat-ingat kembali, inna Uthmana dhakara na'am, akhirnya Uthman ingat. Qala bala, iya, benar, aku ingat sekarang, kata Uthman. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi, aku bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, kata Uthman. Aku ingat, na'am. Benar engkau, wahai Sa'ad, aku ingat. Subhanallah. Rasa takut para sahabat radhiyallahu anhum kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat tinggi. Masyarul ahibbah, barakallahu fikum, perhatikan. Satu perbuatan yang seperti ini saja membuat mereka menyesal, benar-benar menyesal. Perbuatan yang seperti ini. Padahal beliau tidak sengaja melakukan yang demikian itu. Astaghfirullah. Sangat menyesali. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sangat takut mereka melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatannya. Kemudian beliau menyampaikan uzurnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Innaka mararta bi anifan, aku ingat. Tadi engkau berpapasan denganku, engkau berjumpa denganku di masjid. Wa ana uhadditsu nafsi bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu aku sedang mengingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang telah kudengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La wallahi ma dzakartuha qattu illa taghasha, tidak demi Allah, tidaklah aku mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan aku lalai dari yang lainnya. Aku lalai tatkala aku mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lain lalai. Subhanallah. Para sahabat sangat meresapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ucapan salam dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tidak dijawab oleh Uthman. Bukan karena beliau mengetahui, bukan karena beliau sengaja, tetapi karena beliau tidak mengetahui. Karena beliau lalai dengan selain yang dia ingat. Beliau hanya mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa taghasha basari, kecuali mataku lalai. Wa qalbi ghisyawatan, mata dan hatiku lalai kepada yang lainnya. Aku hanya mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Inilah mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Sa'ad, maka kemudian Sa'ad memberikan faedah ketika itu. Qala, aku juga pernah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'ad, fa ana unbi'uka biha, aku kabarkan kepadamu dengan sesuatu yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara lana da'wa awwala da'watin. Kemudian sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kami awal dakwah, awal doa ketika itu. Tsumma jaa arabiyyun fashaghalahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan hadisnya, menyampaikan faedah kepada kami, datanglah seorang Arabi, Arab Badui, menyibukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memenuhi hajat seorang Badui terlebih dahulu. Hatta qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, fa atba'ahu, kemudian aku ikuti. Falamma asfaqtu an yasbiqati ila manzilihi, tatkala aku takut mendahuluiku, ada yang mendahuluiku ke rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, darabtu biqadami al-ardh, aku mengikuti beliau dari belakang. Faltafata ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat kepadaku. Faqala, maka beliau mengatakan, man hadza, siapa ini? Abu Ishaq, aku katakan, Abu Ishaq wahai Rasulullah. Qultu na'am ya Rasulullah, aku katakan, na'am ya Rasulullah. Qala famah, beliau pun mengatakan, famah yakni madza turid, maknanya apa yang kau inginkan? Qultu, aku katakan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, la wallah, tidak demi Allah, illa annaka dzakarta lana awwala da'watin, engkau tadi menyebutkan kepada kami awal doa. Tsumma jaa hadzal a'rabi, kemudian orang Arab Badui ini datang, fasyaghalaka, maka kemudian menyibukkan engkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan iya. Subhanallah, di sini kita bisa mengambil faedah para sahabat sangat antusias terhadap ilmu. Tidak mau mereka ketinggalan faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disusul Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tadi wahai Rasulullah faedahnya? Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnun, yang aku maksud tadi adalah doanya dhinnun, yaitu Nabi Yunus. Id huwa fi batnil hud, ketika dia di dalam perut ikan besar. Dhinnun, ketika itu Nabi Yunus alaihi salam berdoa. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan engkau. Subhanak, maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Fa innahu lam yada'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qattu illa istajabalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya tidaklah seorang muslim meninggalkan Rabb-nya. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Rabb-nya melainkan akan diijabahi. Akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang muslim berdoa dengan doa tersebut kepada Rabb-nya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Pernah juga kejadian sebelumnya, kisah ini tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 1462. Kemudian juga kejadian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada khilafah Umar. Kejadian terlambatnya Uthman dalam menunaikan salat Jumat. Ini kejadian pada masa Umar. Rawa Syaikhani, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim fi sahihaihima, dalam sahih keduanya. An Ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhum, qala, Ibnu Umar mengatakan, inna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bainama huwa qa'imun fil khutbati yawmal jum'ati idh dakhala rajulun minal muhajirin al-awwalina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar menceritakan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiri berkhutbah pada hari Jumat, sudah adzan, tinggal khutbah. Ketika itu masuk seseorang dari kalangan muhajirin. Orang-orang pertama masuk Islam. Disebutkan dalam riwayat Muslim, idh dakhala Uthman bin Affan, dengan lafaz yang jelas. Di sini dalam riwayat ini disebutkan dengan rajulun. Dalam riwayat Muslim, rajulun ini disebutkan secara jelas siapa dia. Disebutkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telat masuk masjid. Fanadahu Umar, Umar memanggilnya dalam keadaan ketika itu sedang berkhutbah. Ayatu sa'atin hadhihi, sekarang ini sudah waktunya, kalau bahasa kitanya sudah jam berapa sekarang? Kenapa baru datang? Qala, maka Uthman menyampaikan udzurnya. Inni syughiltu, sesungguhnya aku disibukkan dengan suatu perkara. Falam angkalib ila ahli hatta sami'tu ta'zin. Tidaklah aku datang ke keluargaku. Tidaklah aku pulang melainkan aku mendengar azan. Falam azid an atawaddo. Aku hanya cuma berwudu. Qala Umar. Umar mengatakan, wadwudu aidan, cuma wudu. Waqad alimta, sungguh engkau telah mengetahui, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusl, dahulu memerintahkan untuk mandi Jumat. Kenapa engkau hanya wudu? Ini Utsman radhiyallahu anhu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini terdapat fawaid, beberapa faedah, banyak faedah yang bisa dipetik dalam hadis ini. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, fawaidul hadis, faedah-faedah yang dipetik dalam hadis ini. Yang pertama, al-qiyamu fil khutbah wa alal minbar, ketika khutbah itu disyariatkan berdiri dan di atas mimbar. Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tingkat. Atsani, faedah yang kedua, wa fihi tafaqqudul imami ra'iyatahu, seorang imam, seorang pemimpin hendaknya merasa kehilangan tatkala tidak melihat rakyatnya. Seorang pemimpin tatkala tidak melihat orang-orang yang di bawahnya hendaknya merasa kehilangan. sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu merasa kehilangan tatkala tidak melihat sahabat-sahabatnya. Demikian pula ma'syarul ahibba barakallahu fikum bisa kita terapkan dalam persahabatan, dalam pertemanan bersama saudara-saudara kita. Tatkala kita tidak melihat salah satu dari mereka, kita merasa kehilangan. Kemana si fulan? Kemana si Alan? Kok saya tidak melihatnya? Bila perlu dijenguk, kenapa dia tidak hadir lagi ta'lim? Kenapa dia tidak muncul lagi? Kenapa ada apa dengan beliau? Hal ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan tatkala tidak melihat beberapa sahabatnya, sebagian sahabatnya. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain merasa kehilangan kemana, kenapa kok tidak kelihatan. Demikian pula seorang pemimpin merasa kehilangan tatkala tidak melihat orang-orang yang bersamanya, tatkala tidak melihat orang-orang yang selalu dia ketahui, merasa kehilangan. Demikian yang dilakukan oleh mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa amruhu lahum bimasalihi dinihim. Di sini pemimpin memerintahkan kepada rakyatnya tentang perkara-perkara yang bermaslahat dalam urusan agama mereka. Wa ingkaruhu 'ala man akhala bil fadl, dan hendaknya mengingkari orang yang tidak mengamalkan keutamaan. Wa in kana 'azimal mahal, sekalipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, sebagaimana Umar bin Khattab menegur Uthman bin Affan. Wa muwajatuhu bil ingkar liar tadi aman huwa dunahu bidzalik, hendaknya pemimpin mengingkari yang demikian itu agar mengambil pelajaran orang-orang yang lain. Atsalits, faedah yang ketiga, wa fihi annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar fi athna'il khutbati la yufsiduha. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran ketika khutbah tidak merusak khutbah. Dibolehkan seorang khatib amar ma'ruf nahi mungkar. Dibolehkan. Misal melihat ada sesuatu yang perlu ditegur. Wahai fulan, jangan seperti itu. Wahai fulan, kenapa engkau terlambat? Wahai fulan, hendaknya engkau datang tepat waktu. Boleh yang seperti ini, tidak merusak khutbah, tidak membatalkan khutbahnya. Akan tetapi, ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, dilihat di zaman kita. Kalau akan menimbulkan mudarat, jangan dilakukan. Kalau tidak ada mudaratnya, dilakukan. Ditimbang sisi maslahat dan mudarat. Wa sukutu man'il kalam 'anil mukhatib bidzalik. Yang demikian ini tidak termasuk larangan berbicara. Tidak termasuk dalam hadis Nabi SAW dilarang berbicara ketika berkhutbah. Tidak termasuk. Khatib kepada yang hadir tidak mengapa yang demikian ini. Ar-rabi', yang keempat, wa fihi al-i'tidhar ila wulatil umur. Hendaknya ada udzur, menyampaikan udzur tatkala kita ditanya. Tatkala kita ditanya. Sebagaimana di sini Uthman ditanya oleh Umar, ada apa? Uthman pun menyampaikan udzurnya. Jangan diam-diam saja. Ada apa? Kenapa ya akhi? Diam. Biarlah. Tidak disebutkan udzurnya, sampaikan udzur. Terlebih lagi jika kita tidak menyampaikan udzur, bisa menyebabkan sangkaan-sangkaan dari orang lain. Maka sampaikan udzur kita. Di sini al-i'tidhar, menyampaikan udzur ila wulatil umur, kepada pemerintah. Al-khamis, faedah yang kelima, wa fihi ibahatu syughl wa tasarruf yaumal jum'ah qabla nida. Boleh memiliki kesibukan di hari Jumat sebelum azan. Boleh. Misal di pagi hari kita mau jualan hari Jumat, boleh. Tidak mesti ditutup jualan di hari Jumat. Tidak mesti ditutup jualan hari Jumat. Boleh mau jualan hari Jumat, mau berdagang di hari Jumat, boleh, tidak mengapa. Walau afdha ila tarki fadilatil bukur ila al-jum'ah. Sekalipun tidak datang tepat waktu untuk melaksanakan sholat Jumat, tidak datang lebih cepat maksudnya untuk melaksanakan sholat Jumat, tidak dilarang. Tidak ada larangannya di dalam Islam. Karena Umar radhiyallahu anhu setelah melihat kejadian ini, melihat kejadian Uthman, perkara yang dilakukan oleh Uthman bin Affan, perkara yang luar biasa yang diingkari oleh Umar, setelah itu Umar tidak memerintahkan untuk menutup pasar. Berarti di sini boleh aktivitas di hari Jumat. Wa fihi faedah yang keenam, syuhudul fudhala as-suq, orang-orang yang memiliki keutamaan boleh masuk pasar. Orang-orang yang memiliki keutamaan boleh masuk pasar, seperti ustadz, masyayikh, Ustadznya sering pergi ke pasar, ini kenapa kok Ustadz sering pergi ke pasar? Boleh, tidak mengapa. Belanja, misalkan dia memberikan, ingin membeli suatu keperluan untuk keluarganya, boleh, tidak mengapa. Para ulama ke pasar, tidak mengapa. Barakallahu fikum. As-sabi' faedah yang ketujuh, wa fihi anna fadilata tawajjuh ila jum'ah innama tahsul qabla ta'zin. Sesungguhnya keutamaan menuju Jumat hanya saja didapatkan sebelum dikumandangkannya azan. Keutamaan-keutamaan bukur bersegera di hari Jumat, demikian pula mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam didapat sebelum azan dikumandangkan. Atsamin faedah yang ke-8, wastudilla bihi ala anna ghuslal jum'ati wajibun. Diambil dalil dari sini bahwa mandi Jumat hukumnya wajib. Liqat'i Umar al-khutbah. Karena Umar memberhentikan pembicaraannya dalam khutbah dan menegur Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tatkala beliau tidak mandi. Wal wudu aidan, kata Umar, hanya wudu saja. Wa huwa muta'aqqabun li'annahu ankara 'alaihi tarka sunnah al-madhkurah wa hiya tabkir ila al-jum'ah. Fayakun al-ghuslu kadzalik. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu muta'aqqab, ditegur oleh Umar karena Umar mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman, yaitu meninggalkan sunnah yang disebutkan, yaitu bersegera untuk salat Jumat dan meninggalkan mandi. Wa 'ala annal ghusla laysa syartan, hanya saja mandi itu tidak syarat sahnya salat Jumat, masih sah salatnya, masih sah. Barakallahu fikum. Ini kejadian Utsman bin Affan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diambil faedah di antaranya bahwa mandi Jumat hukumnya wajib. Kalaulah tidak wajib, tidak akan diingkari oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan itu, beliau memiliki uzur sibuknya luar biasa ketika itu, sampai beliau tidaklah datang menemui keluarganya kecuali setelah dikumandangkan azan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antara akhlak yang bisa kita ambil faedah yang ada pada sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan bisyawahid, dengan jalan-jalannya yang dikumpulkan dari Atha bin Farrukh, qala, dia mengatakan, inna Utsman radhiyallahu anhu, bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu ishtara min rajulin ardon, pada suatu hari beliau membeli tanah pada seseorang. Utsman tajir, seorang pedagang kaya, membeli tanah kepada seseorang. Fa abta'a alaihi falqiyahu, orang ini pun telat datang, tidak menemui Utsman. Telat datangnya. Utsman sudah siap dananya, kok enggak diambil uangnya. Utsman sudah terjadi transaksi, akad sudah terjadi, tinggal orang itu datang ke Utsman untuk mengambil uang. Fa abta'a alaihi ay ta'akhir, dia terlambat, tidak datang, sudah lama kok enggak datang. Kemana orangnya ini? Transaksi sudah, akad sudah, kok enggak diambil uangnya? Kita sudah setuju ini yang kuambil tanahnya, harganya sekian, kok enggak datang? Kenapa? Fa'abta'a alaihi, terlambat dia, tidak datang, dilambat-lambatkan untuk menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sengaja memang dilambat-lambatkan. Ada apa ini? Faqala lahu, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata kepadanya ketika dia datang, ma mana'aka min qabdi malik, apa yang menghalangimu untuk mengambil hartamu? Utsman pun mengatakan, innaka ghibtani, engkau telah melakukan perbuatan yang tidak wajar kepadaku, menipuku engkau. Falamma alqa minan nas ahadan illa wa huwa yalumuni, tidaklah aku menemui seseorang melainkan mereka semua mencela harga yang telah engkau tetapkan. Ini harga tidak wajar, ini bukan harga pasaran, tidak semestinya harga tanah seperti ini. Manusia semuanya tidak sepakat ketika aku sebutkan harganya seperti ini, tanahnya seperti ini. Faqala, maka Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, awadzalika yamna'uka, apakah itu yang menghalangimu untuk datang telat? Qala, na'am, iya benar amirul mu'minin. Wahai Utsman, benar memang itu yang membuat saya telat datang. Saya takut karena harganya itu memang luar biasa. Saya buat tinggi, tidak sesuai. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, "Tayyib, memang kalau seperti itu, qala fakhtar baina ardika wa malik." Wallahu a'lam apakah ketika itu Utsman sudah menjadi Amirul Mukminin atau ini masih di masa kekhilafahan Umar. Wallahu a'lam ya. Yang jelas Utsman radhiyallahu anhu mengatakan setelah itu, "Sudah. Pilihlah kamu mau tanah atau mau ngambil ini uang harganya yang telah engkau tetapkan, akan aku berikan kepadamu. Pilih, tanahnya mau kamu ambil tidak jadi menjual atau jadi menjual ini uangnya." Fakhtar baina ardika wa malika. Tsumma qala, kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengucapkan ucapan yang sangat indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Adkhalallahu al-jannata rajulan kana sahlan mushtariyan wa bai'an wa qadiyan wa muqtadiyan." Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga seseorang yang mudah dalam jual belinya, mudah dalam menunaikan urusannya, mudah dalam jual beli, samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, mudah ketika dia menjual, mudah ketika dia membeli, mudah urusannya, tidak mempersusah, tidak mempersempit. Allah memasukkan ke dalam surga orang yang seperti ini bentuknya. Silakan pilih, mau diambil lagi tidak mengapa, atau ini uang kamu dengan harga yang seperti itu, aku bayar tetap. Barakallahu fikum. Tidak, Utsman mengatakan, "Ya sudah, kalau seperti ini aku merasa ditipu nih, kembalikan uang ini, uangnya kita batalkan jual belinya." Tidak demikian. Barakallahu fikum. Bukan kembalikan uangnya, karena memang belum diambil. Tidak demikian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mudah urusannya. Hendaknya di sini memberikan nasihat kepada kita semua, para tujar, orang-orang yang berdagang, hendaklah memudahkan urusan. Jangan mempersulit. Jangan mempersulit ketika menjual, jangan mempersulit ketika membeli. Ketika menjual, permudah. Ketika menakar timbangan, dilebihkan, tidak mengapa. Untuk pembeli, dilebihkan. Ini memudahkan. Ya, barakallahu fikum. Jangan mengurangi timbangan. Ketika membeli, tidak mengapa, kita mudahkan. Tidak mengapa kita mudahkan. Kalau tidak ada kembalian yang kecil, ya sudah, ambil saja. Lihat di sini, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah masukkan ke dalam surga orang-orang yang mudah jual belinya, mudah dalam urusannya. Barakallahu fikum. Inilah di antara teladan yang bisa kita ambil dalam kisah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.